Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim Mubarak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Baik, fitin azani Allah wa yakum. Alhamdulillah, kita lanjutkan kajian kita. Hadis yang ke-147. Beliau rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa'an Abi Sa'id, dan dari Abu Sa'id Al-Hudri radhiyallahu an Sa'ad ibn Malik Al-Hudri qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alaysa idza hadat lam tusalli wa lam tasum. Bukankah wanita itu apabila haid maka tidak boleh salat dan tidak boleh puasa? Tidak boleh salat dan tidak boleh puasa. Muttafaqun alaihi fi hadis. Hadis ini disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Hadis ini para jemaah sekalian lengkapnya adalah pada waktu kejadiannya pada waktu sholat Idul Fitri atau sholat Idul Adha. Rasulullah SAW sholat di lapangan, hadir di dalamnya kaum laki-laki dan kaum perempuan. Satu kota Madinah kumpul jadi satu. Satu kota Madinah mereka itu kumpul menjadi satu. Rasulullah SAW menyampaikan khutbah Id di depan, kedengaran oleh kaum laki-laki tapi tidak terdengar oleh kaum perempuan karena zaman itu belum ada pengeras suara. Sedangkan yakni kaum perempuan agak jauh di belakang. Maka di akhir dari khutbah, beliau sallallahu alaihi wasallam turun dari tempat khutbahnya. Kemudian beliau menuju ke yakni tempat wanita. Lalu sampainya beliau di tempat wanita, beliau mengatakan, wahai sekalian kaum wanita, perbanyaklah sedekah. Karena saya melihat kalian itu adalah penduduk neraka yang paling banyak. Kebanyakan penduduk neraka itu dari kalangan kalian. Maka para wanita itu pun kaget, bertanya, ngapain gitu ya. Mereka mengatakan, "Wa bima ya Rasulullah?" Lah, kenapa ya Rasulullah? Kenapa kok kebanyakan penduduk wanita itu kaum wanita? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Tukfirnal la'na wa takfurnal 'ashir." Kalian itu banyak melaknat, yani banyak mencela kebaikan orang, dan kalian itu takfurnal asyirah, mengingkari kebaikan suami. Anak akan bahas ini karena pembahasan di luar pembahasan kita. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma ra'aytu minna kisati 'aqlin wa din." Saya tidak melihat makhluk yang kurang akalnya, kurang agamanya. Yang azhaba li lubbir rajulil hazimi min ihdakun, yang mampu menundukkan hati laki-laki yang tegar sekalipun dibandingkan kalian. Dan ini yang ngomong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi laki-laki itu mau enggak mau harus diakui, kita semua laki-laki. Jadi kita semua laki-laki mau enggak mau harus diakui, kita itu bisa perkasa, bisa tegar nih di luar rumah. Tapi kalau di dalam rumah, sebentar bujine mengkeret koyo tikus, koyo nyeni kelinci ngono. Dengar-dengar di luar omang yuk direktur yuk apa yuk apa sampai omang sewentar bujian mengkrep yuk. Padahal pendekar yuk apa napa kok yuk. Orang ngerti ya ini menunjukkan bahwasanya sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang begitu kondisinya. Makanya Rasulullah sampai heran, aku tuh heran kalian itu makhluk yang kurang akalnya, kurang agamanya, tapi mampu meruntuhkan ketegaran laki-laki yang paling tegar sekalipun. Yang paling tegar ini sekalipun. Maka para wanita itu mengatakan, "Ya Rasulullah, loh, kami itu kurang agama, kurang akal, ngapain?" Itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Yani kami itu kurang agama dan kurang akal, ngapain?" Maka Rasulullah mengatakan, "Adapun kurang akalnya kalian, bukankah persaksian seorang laki-laki itu berbanding dua orang perempuan? Persaksian dua orang perempuan itu separuh dari persaksian seorang laki-laki. Dan kurangnya agama kalian, kata Rasulullah tadi, Bukankah kalau wanita itu haid, maka dia tidak boleh sholat, dia tidak boleh berpuasa. Dia tidak boleh sholat, dia tidak boleh untuk berpuasa. Pertama, biar tidak disalahpahami, hadis bahwasanya wanita itu disebutkan oleh Rasulullah SAW kurang akal. Kurang akal itu bukan berarti gila, juga bukan berarti gak pintar. Ini wanita itu banyak yang cerdas, bahkan kadang-kadang lebih pintar daripada laki-laki. Tapi satu yang harus disadari oleh kaum wanita, kenapa Allah dan Rasulnya tidak menyerahkan keputusan-keputusan besar di tangan wanita? Nikahkan gak boleh wanita. Ini gak boleh. Jadi gak boleh, ibu kandungnya sendiri itu gak boleh nikahkan. Cerai tidak di tangan wanita. Wallahi, seandainya cerai itu dengan wanita, sedino tuping sewu balik. Kegiran didik cerai, kegiran didik cerai. Tapi sejuta lafaz cerai terucap dari mulutnya wanita, enggak jatuh satu pun. Ini, wes cerai, perkataan. Nah, guyuai enggak jatuh. Tapi satu kali kata itu keluar dari mulut laki-laki, meskipun tidak niat cerai, jatuh cerai. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Salatsun jittuhun najid wa hasluhun najid." Ada tiga perkara, gawe tenanan yo dadine tenanan, gawe guyonan dadine tenanan. Nikah, cerai, rujuk. Nikahkan, cerai, rujuk. Gitu. Kenapa kok perkara-perkara sebesar itu tidak pernah Allah letakkan di tangan kaum wanita? Karena kaum wanita banyak terbawa arus perasaan. Lah wong itu nek wis kebawa perasaan, wis baper, ilang akal sehatnya. Minimalnya yakni sangat berkurang akal sehatnya. Ini makna naqisatu aqlin. Ini makna naqisatu aqlin. Baik, pembahasan pada hadis ini adalah sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kurangnya agama wanita. Kurangnya agama wanita, wanita itu bulanan normalnya mengalami masa haid. Dan kalau sudah mengalami masa haid, maka ada ibadah-ibadah tertentu yang tidak boleh dikerjakan oleh kaum wanita. Yang dikatakan oleh Rasulullah tadi, tidak wanita itu kalau haid enggak boleh salat, enggak boleh puasa. Baik. Fikih dari hadis ini para ikhwah sekalian, haramnya sholat bagi wanita yang sedang haid dengan kesepakatan para ulama sepakat bahwa wanita yang haid itu tidak boleh sholat, dan kalau nekat sholat, sholatnya enggak sah dan dia berdosa. Ini sholatnya enggak sah dan dia berdosa. Tidak ada khilaf, tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Baik haidnya itu di semua sholatnya atau haidnya itu di sebagian sholatnya. Baik haidnya itu di semua sholatnya maupun haidnya itu di sebagian sholatnya. Maksudnya di semua sholat ya dia pagi haid. Jadi kemudian zuhur ini masih haid. Dia kemudian sholat. Jadi dari rakaat pertama takbiratul ihram sampai rakaat terakhir haid, gitu ya. Maka sholat itu enggak sah dan dia berdosa. Demikian juga para ikhwatin azanillah wa iyyakum, takbiratul ihram suci. Rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat keempat, yakni mau salam itu terus keluar darah haid. Maka sholatnya apa? Batal. Jadi maka sholatnya batal. Jadi kenapa? Karena syarat utama dari wanita itu sholat adalah dalam kondisi suci, dan haid adalah orang dalam kondisi tidak suci. Apabila orang wanita meninggalkan sholat karena haid, apakah harus diqadha? Tidak. Yani tidak ada kewajiban untuk mengqadha. Mu'adzah muridnya ibunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau pernah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, ngapain sih wanita itu kalau haid disuruh mengqadha puasa dan gak disuruh mengqadha sholat? Nah Aisyah, ini komentar, ini bertanya kepada muridnya ini, aharuriyatun ant, kamu itu katek takon ngono barang itu, kamu ini wanita khawarij ya. Karena di zaman itu, di akhir-akhir masa sahabat, kelompok kaum muslimin yang mewajibkan qadha salat bagi wanita haid itu orang-orang khawarij. Maka begitu Mu'adzah tanya, pakai tanya segala, itu komentarnya Aisyah radhiyallahu anha, kamu ini wanita khawarij ya. Maka beliau mengatakan, gua kok, aku cuma tanya. Maka Aisyah mengatakan radhiyallahu anha, dulu kami di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu haid. Lalu Rasulullah memerintahkan kami mengqadha puasa dan tidak memerintahkan kami mengqadha salat. Jadi wanita itu meninggalkan sholat dan tidak ada kewajiban untuk mengqadha. Tidak ada kewajiban untuk mengqadha kecuali dua kondisi yang diperselisihkan oleh para ulama. Kecuali yani hukum mengqadha sholat itu tidak ada kecuali dua kondisi yang diperselisihkan oleh para ulama. Apa itu? Yang pertama, jika wanita itu zuhur ini masih haid, jadi sudah haid beberapa hari, ini hari ke-7 atau hari ke-8, sudah mendekati masa suci, zuhur masih haid, sampai waktu asar masih haid, kemudian sekitar jam 4, jam setengah 5, itu dia merasakan ada cairan yang keluar. Begitu dilihat, ternyata cairan bening yang keluar. Berarti itu adalah tanda suci. Dalam bahasa fikih namanya qasatul bayla. Tanda suci bagaimana kita telah bahas pada pertemuan yang kemarin. Taib. Apa yang dilakukan sekarang? Sholat asar pasti. Ijma. Apakah juga sholat duhur? Juga. Jadi wanita yang sucinya jam setengah 5. Itu waktu asar masih lama toh. Sekarang kan maghrib jam setengah 6 lebih. Apakah dia cukup sholat asar tok? Ataukah dia harus sholat duhur dan asar? Ada khilaf di kalangan para ulama. Madhab mayoritas para ulama, sholat duhur dan asar. Madhab mayoritas para ulama, dan itu pendapat yang lebih kuat, dikuatkan oleh Ibnu Taimiyah dan yang lainnya. Dalam kondisi itu, dia sholat duhur dan sholat asar. Lah, kok sholat duhur? Kan sholat duhurnya wis lewat. Kan katanya gak ada qadha sholat. Bukan qadha. Tapi fikih sholat zuhur dan asar itu waktu berbeda kalau gak ada uzur. Dan waktunya satu kalau ada uzur. Kalau gak ada uzur, maka zuhur dan asar itu waktu berbeda. Gak boleh sholat zuhur di waktu asar, gak boleh sholat asar di waktu zuhur. Inna salata kanat al-mu'minina kitab mawquta, begitu firman Allah. Sungguhnya sholat itu satu kewajiban yang ditentukan waktunya. Sholat duhur dikerjakan pada waktu asar gak sah, sholat asar dikerjakan pada waktu duhur gak sah. Tapi jika ada udzur, semacam safar, semacam sakit, atau udzur-udzur jama', maka boleh pada waktu jama' itu sholat duhur di waktu asar, jama' takhir. Sholat asar di waktu duhur, jama' takdim. Lah, dalam mazhab jumhur, haid itu termasuk udzur. Haid itu termasuk udzur. Karena dia pada waktu zuhur itu masih haid, gak mungkin sholat. Di waktu asar, dia itu sudah suci. Maka berarti sholat zuhurnya di waktu asar. Karena sholat zuhur tadi masih ada udzur. Jadi bukan qadha, tapi jama'. Jadi jama'. Baik. Itu masalah pertama. Dan itu mazhab mayoritas para ulama kita. Dalam kondisi itu, maka dia sholat duhur sekaligus sholat asar. Sholat asar pasti sekaligus sholat duhur. Kenapa? Karena masih ada waktu. Ini dikecualikan satu kondisi. Kalau sucinya mepet maghrib hanya untuk satu sholat. Maghrib sakit jam biru. Jam 6 kurang seperempat. Ya wis anggaplah jam 6 kurang seperempat tuh gampang-gampangan, ben gak repot. Jam 6 kurang 15 menit. Untuk mandi, sekedar mandi sama sholat 4 rakaat butuh waktu berapa menit? 10 menit ya. Anggaplah 10 menit gitu ya. Jadi dia zuhur suci, haid. Asar masih haid. Jam 6 menjelang maghrib 10 menit. yaitu keluar cairan tanda suci, kasatul bayda. Dicek keluar cairan bening, berarti suci. Waktu kada 10 menit. Nanggung. Engkoi pisan magrib dosa salat asar. Saat itu juga dia harus mandi. Mandi sekedar suci. Pokoknya mandi, kamar mandi, lepas baju, kemudian nyeni wudu, kemudian kucuk-kucuk-kucuk-kucuk wis, kemudian ambil air. Waktu tinggal 5 menit. Ini waktu tinggal 5 menit. Waktu tinggal 5 menit tidak mungkin salat zuhur dan salat asar. Enggak mungkin salat zuhur dan salat asar 5 menit kecuali ngobot, itu enggak mungkin. Maka dalam kondisi itu dia sholat asar tok dan tidak dengan sholat zuhurnya, karena waktunya tidak memungkinkan. Adapun kalau waktunya memungkinkan, maka dia sholat zuhur, sholat asar. Gitu ya. Itu kondisi yang pertama. Kondisi kedua, kondisi yang kedua, kapan sholat itu juga tetap dilaksanakan? Nih, diperselisihkan oleh para ulama. Kalau kondisinya demikian. Azan itu pagi-pagi masih suci, pagi hari ini suci. Azan duhur masih suci. Tapi ya sekarang langsung sholat. Ya isi dulinan, ya ini, ya ngunu, biasa toh. Kadang-kadang ngunu. Oh. Dapat setengah jam setelah azan duhur, kelewes-kelewes karena ke kamar mandi arepe wudu. Perjalanan ke kamar mandi keluar darah haid. Setengah jam setelah azan. Lah seandainya dia sholat kan wis sak qobliyae, sak badiyae wis lengkap setengah jam. Tapi gak sholat-sholat. Ini gak sholat-sholat. Karepe sebentar. Sik sibuk ini, sibuk HP-an, mbok siji opo ngono. Sik sibuk. Setengah jam setelah peristiwa itu, setelah azan, dia baru mau sholat. Begitu mau sholat, haid. Sudah kan gak bisa sholat, oh haid. Gak bisa sholat. Yang jadi pertanyaan, dia kan sudah masuk waktu duhur dan sudah ada kesempatan sholat duhur. Sholat dewe ini ditunda-tunda sehingga ternyata haid. Pertanyaannya, kalau nanti sudah suci, apakah sholat duhur yang hari pertama itu diqadha ataukah tidak? Apakah sholat duhur hari pertama itu diqadha ataukah tidak? Kok diqadha kan haid? Bukan karena haidnya, karena dia sebenarnya sholat duhur itu wajib. Tapi gak dia kerjakan. Mau dikerjakan, haid. Ini yang kemudian diperselisihkan oleh para ulama. Perselisihan ini berangkat dari satu masalah usul fikih namanya wajib muwassa' dan wajib mudhayyak. Anak gak mungkin masuk dalam dunia usul fikih karena rotot-rotot. Wajib muwassa' itu wajib yang waktunya longgar. Wajib mudhayyak itu wajib yang waktunya sempit. Itulah gampang-gampangannya. Ada pembahasan yang panjang di kalangan para ulama tentang masalah itu. Pendapat yang lebih anak pilih dalam masalah ini, wallahu a'lam, dia qadha. Dan itu pendapat yang lebih hati-hati. Kenapa? Dia itu sudah wajib sholat. Dia gak kerjakan sholat karena salah dia sendiri. Maka dia harus istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan nanti kalau sudah suci dia qadha, bukan karena mengqadha sholat yang sedang haid, tapi mengqadha sholat yang itu saat dia suci tapi enggak bisa dia kerjakan. Enggak bisa dia kerjakan. Wallahu alam dengan segala khilaf yang ada di kalangan para ulama mengenai masalah itu. Baik. Masalah kedua yang ada dalam hadis ini, wanita yang haid itu ini enggak boleh sholat. Wanita yang haid itu tidak boleh untuk sholat, tidak boleh untuk apa? Puasa. Baik puasa wajib maupun puasa sunnah. Dan ini tidak ada khilaf di kalangan para ulama. Baik haidnya itu sebentar atau haidnya itu lama. Semua, maksudnya dari mulai sebelum subuh haid sampai maghrib masih haid, itu jelas. Atau haidnya itu cuma sebentar. Gambaran cuma sebentar adalah malam hari masih haid. Sampai azan subuh masih haid. Tengah-tengah azan subuh, tengah-tengah azan, ya 1 menit, 2 menit dari awal fajar, dia merasakan tanda suci keluar, keluar qasatul bayda. Berarti apa? Suci. tidak disuci. Tapi suci ini nuanggung 2 menit setelah masuknya fajar. Apa hukumnya bagi wanita itu? Wajib mandi untuk sholat subuh. Untuk sholat subuh, kan waktu sholat subuh masih panjang. Jadi dia wajib sholat subuh dan wajib sholat subuh untuk, dan dia wajib mandi untuk sholat subuh. Tapi apakah dia itu puasa atau tidak? Para ulama sepakat dia itu puasanya enggak sah. Kalau hari itu dia nekat puasa, puasanya enggak sah. Kenapa? Meskipun belum makan, meskipun belum minum. Kenapa? Ya, karena sebagian waktunya dalam kondisi haid. Sebagian waktunya dalam kondisi haid. Para ulama sepakat bahwasanya dia kalau puasa, puasanya enggak sah. Mafhum ya kan tadi. Hanya para ulama berselisih, apa boleh dia makan? Ataukah enggak boleh? Jumhur para ulama dan antara mereka ulama-ulama Syafi'i mengatakan enggak boleh makan. Enggak poso tapi enggak boleh makan. Kenapa? Menghormati apa? Ramadan. Jadi bahasa fikihnya itu lihormati nahar Ramadan, untuk menghormati siang hari Ramadan. Kenapa? Lawang siang ini siang hari. Dia haid enggak? Enggak poso enggak? Ya kok limangan. Enggak haid kok ngono. Itu hukum fikih bagi mazhab mayoritas para ulama yang mereka mengatakan kalau ada orang siang hari enggak puasa karena ada uzur, terus hilang uzurnya, maka dia tetap enggak puasa tapi enggak boleh makan. Contoh, musafir. Itu berangkat dari Jakarta. Subuh masih ada di Mur. Ini rumahnya Gresik. Subuh masih ada di Bungurasi. Bungurasi kan sudah tahu, jadi masih musafir. Poso ora. Enggak usah. Ini enggak puasa. Dia niat sudah dari Bungurasi itu enggak puasa. Sudah. Karena niat enggak puasa, ya sudah enggak puasa. Salat subuh itu dia dalam kondisi tidak berpuasa. Kenapa dia jadi enggak berpuasa? Yuk mangan, yuk ngombe, yuk apa. Kemudian dia melanjutkan perjalanan, 1 jam kemudian nyampe di rumah dia di Gresik. Sekitar jam 6 dia sudah sampai di kota Gresik, di rumah dia. Pertanyaannya, sampai di rumah itu kan sudah bukan musafir. Dia sudah bukan musafir. Meskipun sudah enggak, meskipun jelas-jelas enggak puasa. Pertanyaannya, boleh enggak dia ngemil? Minum atau apa, makan siang? Mazhab jumhur mereka mengatakan enggak boleh. Yuk enggak poso, ya enggak boleh makan. Kenapa? Menghormati siang hari Ramadan. Kenapa sampai enggak poso? Musafir apa ndak omahe kok musafir. Wisan tu omah kok musafir. Ngono. Lah tapi kan mau enggak poso, ya tetap sekarang hormati siang hari Ramadan enggak boleh makan. Itu mazhab mayoritas para ulama. Sebagian ulama mengatakan, "Lah wong enggak poso kok, ngapa enggak boleh makan? Mangan ae." Makan aja. Pendapat dari sisi dalil, pendapat kedua ini lebih kuat. Lah wong dia enggak puasa kok. Itu yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan oleh para ulama-ulama yang lainnya. Karena dia enggak puasa, maka boleh makan. Hanya tetap hormati siang hari Ramadan. Aja mangan pinggir dalan. Ustaz pisan. Ustaz, kenapa sampean enggak puasa, Ustaz? Musafir. Kok musafir, Ustaz? Ini kan kok main sampean dhewe. Iku sing tanya, iso dijawab. Sing enggak tanya. Di foto jebret ngono. Di viral nol, wapi. Masalah adanya. Jadi silahkan makan di tempat tertutup. Silahkan makan di tempat yang tertutup. Dan itu pula barifatan azanillahu yakum yang dilakukan oleh ibu-ibu kalau dia haid di hadapan anak-anak yang belum mampu memahami fikih haid. Mula anak haid umur 6 tahun, umur 7 tahun dilatih poso. Ibu mangan. Bu, lah apa mangan? Kenapa kok makan ibu haid? Haid itu kok apa? Bingung terang nih. Jadi pengen jelaskan, ya masuk kamar lah makan gitu. Jadi tampakkan bahwasanya dia itu puasa di hadapan anak-anaknya. Itu namanya menghormati kehormatan Ramadan. Kondisi yang kedua begitu juga para ikhwah. Kalau dari pagi sahur, sebelum subuh itu sahur, subuh puasa sampai jelang maghrib, 2 menit sebelum azan maghrib keluar darah haid, maka puasanya batal dan harus mengqadha puasanya tersebut. Apakah dapat pahala? Dapat. Karena Allah Maha tahu. Jadi Allah Subhanahu wa taala Maha tahu kondisi seorang yakni hambanya. Jadi kondisi seorang hambanya. Faridun asaniyallahu wa iyyakum. Apakah wanitanya haid enggak boleh melakukan ibadah-ibadah yang lain? Semua ibadah boleh dilakukan oleh wanitanya haid kecuali beberapa ibadah yang bermasalah. Satu, salat ijma'an dengan kesepakatan para ulama. Yang kedua, puasa dengan kesepakatan para ulama. Yang ketiga, tawaf. Insyaallah kita bahas pada hadis berikutnya, tawaf dengan kesepakatan para ulama. Yang keempat, masuk masjid dalam mazhab jumhur. Masuk dan menetap di masjid dalam mazhab mayoritas para ulama. Yang keempat, yang kelima memegang mushaf Al-Qur'an dalam pendapat mayoritas para ulama. Yang keenam, membaca Al-Qur'an dalam mazhab Syafi'iyah. Selain daripada itu, setahu saya, ini semua boleh dilakukan untuk ibadah ya. Ini semua boleh dilakukan, yang bagi wanita sedang haid. Boleh doa, boleh zikir, ya. Boleh ikut taklim asalkan enggak di masjid. Ini boleh ini, boleh itu dan yang lainnya bagi wanita sedang haid. Karena haid itu tidak menghalangi orang untuk apa? Beribadah. Tidak menghalangi seseorang untuk beribadah kecuali yang ada larangan khusus dari yakni Allah dan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Terakhir, apa hikmah kalau kita membahas apa sih hikmah? Kenapa kok wanita itu kalau puasa, kalau haid salatnya enggak diqadha? Kalau puasa apa? Diqadha. Kalau puasa diqadha. Sebenarnya masalah ini masalah syar'i. Makanya Aisyah tatkala ditanya oleh Mu'adzah, beliau enggak jawab dengan hikmah. Beliau jawab, ya memang begitu aturannya. Tapi kalau dicari-cari hikmahnya, akan dia temukan. Agama Islam itu dibangun di atas kemudahan. Dinu yusrun. Agama itu mudah. Innama bu'itsu bil hanifiyati samha. Saya diutus membawa agama yang lurus dan yang mudah. Haid itu bulanan. Setiap bulan sekali. Salat itu harian, sehari 5 kali. Kalau disuruh mengqadha, itu berat. Jadi haid misalkan 7-8 hari. Selesai haid harus mengqadha 7-8 hari. Ya, lemas. Ini qadha itu kan bisa dua cara. Cara yang pertama langsungan. Jadi 8 hari itu subuh, zuhur, asar, maghrib. Ini subuh, zuhur, asar, maghrib yang 8. Ya, lumayan. Lumayan. Kalau mau dipisah itu kan salat selama 7 hari double terus. Ini subuh 2 kali, zuhur 2 kali, musa 8 dino. Bareng ngono terus haid lagi. Yo, lumayan. Abot. Sedangkan kalau puasa itu sifatnya tahunan. Anggaplah dia haid 7-8 hari. Waktu qadanya 11 bulan. Sak repot-repot orang, anggaplah sebulan itu nyicil sehari. Itu wis turah. Wis lebih. Maka enggak berat. Maka ada kewajiban qadha untuk puasa dan tidak ada kewajiban qadha untuk salat. Wallahu a'lam. Insyaallah subhanahu wa ta'ala ini kita belajar hadis berikutnya mengenai masalah hukum tawaf. Sengaja tidak ada gandengkan karena ada beberapa masalah penting yang berkaitan dengan fikih tawaf bagi wanita yang haid. Insyaallah subhanahu wa ta'ala ini kita belajar, kita lanjutkan pada waktu yang akan datang bi idzin rabbina tabaraka wa ta'ala. Akhiri subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man ittaba'a huda wa la haula wa la quwwata illa billah. Ma ba'd. Alhamdulillah para ikhwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, ana seorang istri. Qadarullah, ana seorang dokter. Suami ana menganjurkan untuk melanjutkan sekolah kedokteran ana dengan menempuh pendidikan spesialis. Karena menurut suami ana akan ada kemaslahatan yang lebih besar. Ana sudah mengutarakan bahwa ana memilih melanjutkan sekolah dengan mengambil S2. S2 kedokteran ya. Selain karena waktu yang lebih bisa diatur dan ana tidak perlu meninggalkan keluarga. Bukan mengambil pendidikan spesialis karena jika ana mengambil pendidikan spesialis akan membutuhkan waktu lebih lama, 4-6 tahun. Lama ya. Dan ada beberapa tugas luar kota atau luar pulau dengan waktu 1-3 bulan, di mana ana sebagai seorang istri harus meninggalkan keluarga. Bagaimana sikap yang seharusnya ana ambil? Jazakallah khair. Pertama, syukuri keberadaan anti sebagai dokter. Dokter itu satu pekerjaan, satu aktivitas yang mulia. Karena salah satu di antara yang dijaga oleh syariat adalah nyawa dan badan. Ini menyelamatkan nyawa adalah salah satu di antara pokok dasar agama kita. Oleh karena itu, saking pentingnya sampai menyelamatkan nyawa itu dikedepankan daripada perbuatan haram, sampai boleh makan babi kalau harus menyelamatkan nyawa. Dan Rasulullah SAW sendiri memerintahkan orang untuk berobat, dan berobat harus kepada orang yang ahli. Kata Rasulullah SAW, tadawaw, yani berobatlah kalian, karena Allah tidak menurunkan penyakit kecuali menurunkan yani obatnya, kecuali menurunkan yani obatnya. Dan jadi seorang dokter itu harus mumpuni, karena kalau ngawur malah kemudian terjadi mara bahaya, maka tanggung ya dosanya dia tanggung. Kata Rasulullah SAW, man tatabba wa laysa lahu tib, barang siapa yang praktek kedokteran padahal dia enggak menguasai ilmunya, malah praktek kalau zaman sekarang, maka apabila ada kerusakan dunia dia tanggung, apabila ada kerusakan dia juga mendapatkan dosanya. Kita enggak bahas itu. Yang kita bahas adalah kondisi yang disampaikan oleh beliau tadi. Dia S1 kedokteran. Afwan, seorang dokter, gitu ya. Jadi diminta oleh suaminya untuk mengambil S2 spesialis. Istrinya enggak mau, hanya mau mengambil S2-nya saja. Yang dilihat masalah ini, jadi pertama, ini masalah murni dunia. Dirembuk yang baik dengan suami. Mempelajari S2, kalau hasilnya nanti itu adalah dirembuk kemudian mau mengambil S2, yang anda nasihatkan ambil S2 yang nanti spesialisasinya tidak banyak tabrakan dengan syariat, yaitu ambil S2 yang kira-kira interaksinya itu banyak dengan kaum wanita dan anak-anak. Interaksi dengan kaum wanita dan anak-anak itu biasanya spesialis anak dan spesialis kandungan, dan ruang ini harus ditutup oleh para wanita muslimah. Sangat keri sebenarnya saya kalau mendengar ada seorang dokter laki-laki yang mengambil spesialis kandungan. Iku salah masuk sekolah apa piye? Lanang ngambil spesialis kandungan. Yo boyo ngambil spesialis gigi atau apa? Ini jangan ngambil spesialis kandungan. Jadi kalau ngambil S2, ambil spesialis kandungan atau ambil spesialis anak. Jadi ambil spesialis anak yang kira-kira insyaallah meminimalisasi interaksi nanti dengan kaum laki-laki. Ini dengan kaum laki-laki nanti dalam prakteknya, dalam prakteknya. Tapi lebih baik mana? Sangat tergantung kepada kondisi. Ini sangat tergantung ini kepada kondisi. Ini bolehkah seorang wanita itu untuk aktivitas semacam itu? Boleh dengan dua syarat. Dengan tiga syarat. Syarat yang pertama, tidak ada pelanggaran syar'i. Yang kedua, diizinkan oleh suami. Yang ketiga, adalah ini tidak meninggalkan tugas utama dia sebagai seorang istri. Tidak meninggalkan tugas utama dia sebagai ini seorang istri. Bagaimana kalau tugas utama dia sebagai seorang istri harus tinggalkan beberapa waktu? Apabila itu dengan keriduan suami, maka tidak mengapa. Catatannya, dengan keriduan dari suaminya, maka ini itu tidak mengapa. Makanya dilihat apapun yang diambil dirembuk dengan suaminya dengan baik-baik. Yang termaslahat, ingat, ambil titik maslahat syar'i yang pertama sebelum maslahat-maslahat ini yang lainnya. Kalau anda secara pribadi mengambil spesialis yang berkaitan dengan itu tadi untuk ditutup oleh wanita-wanita muslimah, itu adalah satu kemuliaan, satu yakni kebaikan. Tinggal bagaimana ngatur kehidupan dalam rumah tangga agar tugas sebagai seorang istri dan yakni ibu itu bisa dilakukan. Maka jika tidak, ya enggak apa-apa. Kalau bingung, istikharah kepada Allah Subhanahu wa taala. Istikharah kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. yakni apa yang terbaik, yakni untuk mengambil keputusan, yakni hal tersebut. Meskipun kalau ana secara pribadi, kalau ana secara pribadi, jadi kalau suaminya mengizinkan dan dalam ini malah menganjurkan. Kemudian yang kedua, selama masa belajar studi itu tugas rumah tangga bisa dihandle, bisa diatasi dengan kerjasama dengan suami. Kemudian yang ketiga, ada maslahat besar yang diharapkan darinya, bukan masalah ekonomi ya, jadi maslahat syar'i yang anda sebutkan tadi, maka secara pribadi anda lebih cenderung nyanyi untuk mengambil spesialis kandungan atau spesialis anak. Yani karena tidak semua orang mempunyai kesempatan dan kemampuan untuk mengambil kedokteran dan spesialis itu, padahal itu sangat dibutuhkan. Tapi kalau memang kondisi rumah tangganya itu nanti akan terbengkalai, yang dan itu dipikirkan jangka panjang. Yani sebagai seorang suami dan sebagai seorang istri itu dipikirkan jangka panjang. Ingat waktu 4-6 tahun dan ingat konsekuensi nanti kalau sudah jadi dokter spesialis. Itu dipikirkan jangka panjang. Jangan diambil serampangan. Apalagi kalau misalkan istri masih manten baru atau yang lainnya, itu jangan diambil serampangan. Dicoba dulu yakni hidup berumah tangga. Yakni hidup berumah tangga dengan kesibukan yang sekarang, itu kira-kira nanti kalau mengambil spesialis kan tambah sibuk. Yakni tambah sibuk dengan dokter umum itu. Jadi tidak sesibuk dokter spesialis. Kalau dengan dokter umum aja rumah tangga wis belepotan, gak karu-karuan, maka nasihat saya, jangan korbankan rumah tangga karena idealisme spesialisasi dalam dunia kedokteran. Tapi kalau memang bisa diatasi, maka demi maslahat umat, ingat yang saya tegaskan lagi, demi maslahat umat, ambil aja. Dan jangan pertimbangannya pertimbangan ekonomi. Karena kalau murni pertimbangan ekonomi, sebaiknya gak usah. Kenapa? Karena hukum asal tugas rumah tangga, nafkah rumah tangga di tangan suami. Apalagi kalau mendapatkan suami yang mampu untuk memberi nafkah. Jadi yang pertimbangan itu murni adalah pertimbangan syar'i. Yaitu pertimbangan bagaimana yakni memanfaatkan ilmu yang dia miliki untuk kebaikan. Dan nanti kalau memang pertimbangannya adalah pertimbangan syar'i, maka insya Allah subhanahu memberikan manfaat yang terbaik insya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, wallahu a'lam bissawab. Banyak-banyak kepada Allah apa langkah yang terbaik, dan apapun nanti yang dimantapkan oleh Allah dalam hati kita, maka itu adalah pilihan Allah kepada kita. Tiap saat bagaimanakah kaidah mengenali bid'ah? Karena saya melihat banyak ikhwan yang sudah ngaji serampangan membid'ahkan amaliyah seseorang padahal masih dalam ranah khilafiyah. Ini yang bertanya ini ngerti apa enggak kata-kata serampangan. Jadi pertama para ikhwan azanillahu ayyakum. Semoga Allah merahmati seseorang yang mengetahui kadar kemampuan dirinya. Yang mengetahui kadar kemampuan dirinya. Masalah bid'ah itu masalah besar. Ditulis oleh para ulama dalam yakni kitab-kitab mereka, dan pembahasannya ada yang pendek, ada yang panjang. Kaidah-kaidah tentang bid'ah itu panjang. Jadi hendaknya difahami dengan tepat, hendaknya difahami dengan tepat arah mana itu yang bid'ah, mana yang tidak. Waktu yang mepet tidak mungkin kita bahas secara sempurna. Tapi kaidah umumnya saja saya katakan, ini saya katakan. Pertama, tidak berhak untuk menghukumi ini perkara bid'ah atau tidak kecuali orang-orang yang memang telah diberikan oleh Allah kemampuan untuk hal tersebut. Ini kemampuan untuk hal tersebut. Memahami masalah bid'ah dengan baik, memahami masalah itu dengan baik. Jadi mana yang masuk dalam kaidah-kaidah bid'ah, mana yang tidak masuk dalam kaidah-kaidah yakni bid'ah. Terutama ikhwah yang masih baru awal-awal ngaji, ana nasihatkan untuk tidak gerasa-gerusu dalam menghakimi dan menghukumi sebuah perkara itu adalah perkara bid'ah. Karena itu berbahaya. Jadi karena itu berbahaya, bisa jadi membid'ahkan sesuatu yang tidak bid'ah, dan bisa jadi kebalikannya, tidak membid'ahkan sesuatu yang itu adalah bid'ah. Yang kedua, yakni yang kedua, fahami kaidah-kaidah, definisi dan kaidah-kaidah bid'ah dengan bagus. Fahami yakni kaidah-kaidah bid'ah dan definisi dan kaidah-kaidah bid'ah dengan bagus. Yang ketiga, fahami yakni penerapan para ulama di dalam membid'ahkan sesuatu. Yang keempat, fahami terapan para ulama mensikapi pelaku yang dibid'ahkan. Karena itu masalah yang berbeda-beda. Itu masalah yang berbeda-beda. Empat poin tadi harus difahami satu demi satu. Pertama, definisinya. Definisinya. Yang kedua, kaidah-kaidah untuk menyatakan ini bid'ah, itu tidak. Yang ketiga, kaidah-kaidah itu hanyalah kaidah. Kita butuh apa? Contoh bagaimana para ulama yakni membid'ahkan, yakni dengan kaidah-kaidah yang ada tersebut. Yang terakhir, yakni setelah kita pastikan bahwasanya itu adalah perkara bid'ah, maka lihat bagaimana kaidah mensikapi dan terapan para ulama di dalam mensikapi orang yang melakukan perbuatan bid'ah yang kita anggap bid'ah. Yakni ini harus difahami dengan tepat. Harus difahami dengan tepat. Karena berbeda antara mengatakan bid'ah dan mensikapi orang yang melakukan perbuatan bid'ah tersebut, terutama kalau dalam masalah-masalah yang khilafiyah. Jadi, pembahasan yang beliau sampaikan di sini, jadi padahal masih dalam ranah khilafiyah, kaidah bid'ah dan khilafiyah di antara para ulama, itu salah satu di antara jadi kaidah-kaidah tentang masalah jadi masalah bid'ah. Secara umum tidak mungkin kayaknya dipelajari, dibahas secara umum itu. Ana isyaratkan aja kepada beberapa kitab. Yani kepada beberapa kitab. Kitab yang paling bagus yang membahas mengenai masalah ini, kitab-kitab muasir ya, bukan kitab-kitab yang dahulu. Yani itu dua kitab. Yang pertama kitabnya Syekh Ali Hasan, Ilmu Usulul Bidah. Bahasa Indonesianya membedah akar bid'ah atau apa gitu, lupa ana. Yang kedua, Qawaidul Bid'ah, Syekh Muhammad Husain Al-Jizani. Kalau enggak salah bahasa Indonesianya kaidah-kaidah bid'ah atau apa gitu, lupa ana. Dua-duanya sudah ada edisi yakni Indonesianya. Dua-duanya sudah ada yakni edisi yakni Indonesianya. Kemudian berikutnya, yakni berikutnya yang harus dipahami juga dengan matang mengenai yakni masalah ini. Setelah memahami kaidah-kaidah mengenai masalah yakni bid'ah tersebut, yang enggak mungkin dalam tanya jawab ditanya bagaimana kaidah mengenai bid'ah. Ini tidak mungkin untuk bisa dijawab. Yang kemudian perlu dipahami juga adalah kalau kita sudah memasuki arena khilafiyah yang muncul di kalangan para ulama. Kalau sudah memasuki arena bid'ah yang arena khilafiyah dimuncul para ulama, maka muncullah kaidah ketiga dan keempat, masalah ketiga dan keempat. Anggaplah itu menjadi satu perbuatan bid'ah dengan kaedah-kaedah yang kita miliki dan kita bid'ahkan. Maka yakni bedakan antara pembahasan bid'ah ilmiah dengan tatkala kita mempraktekkan atau menerapkan itu kepada orang. Karena bid'ah sendiri berderajat. Yakni bid'ah sendiri itu berderajat. Ada bid'ah yang masuk dalam ranah-ranah yang berat, ranah akidah. Dan bid'ah-bid'ah inilah yang dimaksudkan oleh para ulama-ulama pada zaman dahulu, yaitu jangan duduk dengan mereka, jangan belajar kepada mereka, ini dan itu. Itu bukan bid'ah-bid'ah amaliyah, bukan bid'ah-bid'ah, ini bukan bid'ah-bid'ah yang ada khilafnya di kalangan para ulama, bukan bid'ah-bid'ah yang masih diperbincangkan oleh para ulama, tapi bid'ah-bid'ah yang berkaitan dengan akidah, pemisah antara ahlu sunnah dengan ahlu bid'ah. Tapi lihat para ulama bagaimana mereka sangat santun, dan mereka bagaimana mereka itu sangat yakni apa toleran dalam masalah-masalah yang satu menganggapnya bid'ah, satu menganggapnya tidak bid'ah dalam masalah-masalah yang memang itu masih berselisihkan di antara mereka. Pilih yang antum pilih, yakni yakini yang antum yakini, tapi jangan serampangan untuk mensikapi orang sebagai ahlul bid'ah dalam masalah-masalah yang semacam itu. Wallahu alam, Anda tidak mungkin bahas dan sampai dua kali pertemuan pun enggak akan selesai juga. Jadi Anda akan isyaratkan aja pada dua kitab yang Anda sebutkan tadi untuk memahami untuk memahami konsepnya, kaidah-kaidahnya dan kaidah-kaidah terapannya. Wallahu alam. Ana akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu wasallam wa baraka nabiyyi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.